suci naon deui nu dianti upamitos lea upamitos sadra nah janten bimbang mana upami sahema upami sabatin naon nu janten halangan upami satinang upami samang nah cinta teh tetali batin numi butuh kasatian kasatian cinta teh kasaimbangan antara diri jeung ati nepuhu anu sahiji upami upami samang naha teu enga panutan memang tinu pangormanan cinta teh ketaribatin mumi butuh kasertian kasatiaan cinta teh kasaimbangan antara diri jeung ati mituku anu sahiji.